jadi gitaris seperti seekor babi. Pegang biola, bodinya juga seperti seekor babi. Kedua dan harmonika seperti seekor babi. Anak hutan lindung menjadi drummer seperti seekor babi. Kami semua seperti babi. Babi berkata, mereka seperti kami. Pegang pantatnya seperti seekor babi. Jadi penyanyi istrinya tidak seperti seekor babi. Pendengar kami, itulah babi.